Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. La yahdihillah fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا إخوة دين أعزني وأعزكم الله kita teruskan yang kita baca kemarin kita masih membaca penjelasan tentang Asyirku fi ta'ah, syirik dalam ketaatan. Kita masih membaca penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala anhu yang diambil dari Bada'il Fawaid atau sebenarnya juga sama dalam tafsir Al-Qayyim yang disampaikannya. Untuk supaya kita sambung dari ucapan pertama kali. Berhentinya kemarin sampai apa? Berhentinya. Ya. Berkata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah anhu ala hadhil ayat terhadap ayat di atas. Qala aktsarul mufassirin telah berkata sebagian banyak dari para mufassir wala tufsidu fiha bil ma'asi wad du'a ila ta'ati ghairillah. Jadi yang dimaksud dengan kalimat wala tufsidu fil ardi baik di dalam surat Al-Baqarah ayat 11 ini atau pada surat Al-Araf yang berbunyi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, ya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, surat Al-Araf ayat 56 insyaallah atau ayat 85, anda lupa. Antara itu, silakan dicari. Berkata sebagian banyak para mufassir, wala tufsidu fiha bil ma'asi. Maksudnya jadi maksud dengan kalimat la tufsidu fil ardi, kalian telah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maksudnya adalah la tufsidu fiha bil ma'asi. Kalian telah berbuat kerusakan di muka bumi itu bil ma'asi dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan, ya. Wa du'a ila ta'ati ghairillah, kemudian mengajak-ajak untuk ketaatan atau mentaati selain Allah. Ba'da islahillahi laha, setelah Allah memperbaiki bumi itu, maksudnya memberikan kesejahteraan hidup di bumi itu. Bi'tsatir rusul, dengan perantaraan diutusnya para rasul. Wa bayani syariah, dan dengan dijelaskannya syariat. Wa du'a ila ta'atillah, dan mengajak-ajak berdakwah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasan bahwa kalian salah berbuat kerusakan di muka bumi itu adalah bil ma'asi, di antara dengan kemaksiatan. Ya. Dengan kemaksiatan, dan insyaallah kalian sering baca penjelasan dari para satidah, kebanyakannya adalah motif ucapan dari Imam Qayyim, dari kitab Al-Jawab Al-Kafi di antaranya, atau mungkin juga yang lain, atau kata-kata kita lihat juga ucapan dari Imam Abu Aliyah yang dikutip oleh Imam Katsir di antaranya beliau menyatakan, man asallaha fil ardi faqad afsada fil ardi. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi ini, faqad afsada fil ardi. Berarti dia telah berbuat kerusakan di bumi. Li'anna salahal ardi was-sama bitta'ati. Sebab kebaikan di bumi dan kebaikan di langit semuanya adalah bitta'ah, dengan ketaatan. Ya. Ini di antaranya. Kemudian wa idza turikatil ma'asi. Sebaliknya, ketika maksiat ditinggalkan, kana sababa fi husulil barakat, itu adalah menjadi sebab diperolehnya sekian banyak barokah, minas samai wal ardi, baik dari langit dan bumi. Ya. Ini dia dari ucapan Imam Abu Aliyah yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah anhu. Jadi kemaksiatan itu adalah sebab datangnya kerusakan di muka bumi ini, bahkan di langit. Sebaliknya, ditinggalkannya kemaksiatan berarti yang dilaksanakannya ketaatan adalah itu yang menyebabkan atau yang menjadi penyebab diperolehnya barokah dari langit dan bumi. Sebagaimana dibawakan dalam Sahihain, anal fajir idza mata yastarihu minhu al-ayyad wal bilad wasyajar wadawab. Ini sampai-sampai dalam hadis dalam Sahihain, ya, dikatakan anal fajir, bahwa orang yang fajir idza mata, ketika dia telah mati, yastarihu minhu al-ibad, maka akan merasa senang. Yastarih kan beristirahat. Tidak akan merasa tentramlah siapa, al-ibad, para hamba. Wal-bilad, bahkan negeri. Berbagai negara juga merasa senang. Wasyajar, bahkan tanaman, pohon-pohonan. Wadawab, dan juga ad-dawab. Ya, dawab itu adalah binatang-binatang ternak atau binatang melata. Semuanya akan merasa senang. Ini ketika orang yang fajir telah mati. Sebab apa? Sebab dengan adanya orang fajir yang banyak berbuat kemaksiatan, itu yang menjadi penyebab datangnya kerusakan. Karena maka di zaman akhir kelak, ketika Ya'juj wa Ma'juj sudah dibinasakan, Dajjal misalnya sudah dibinasakan, dibunuh oleh Isa al-Masih alaihissalam, maka kemudian dikatakanlah kepada bumi, sebab kerusakan sudah tidak ada, ya, kesyirikan tidak ada lagi, kemaksiatan tidak lagi, maka akhirnya dikatakanlah kepada bumi, qila lil ardi, maka dikatakanlah kepada bumi itu, ukhruji barakatak, keluarkanlah barakahmu, ya, dan seterusnya. Itu diantara dalam tafsir Imam Katsir. Jadi ketika kemaksiatan sudah tidak ada, atau sudah amat jarang, kemudian kesyirikan sudah tidak ada, kekufuran tidak ada, sudahlah barokah bumi akan dikeluarkan. Jadi ada zaman, di zaman itu, nanti mencari mustahikus zakah sulit. Ya. Mencari mustahikus zakah hari yang sulit. Karena kesejahteraan telah diturunkan oleh Allah SWT. Karena apa? Karena ketaatan hamba-hamba ini semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diantaranya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Jadi bil ma'asi, yang dimaksud berbuat kerusakan adalah dengan kemaksiatan. Wa du'a ila ta'atillah ila ta'ati harillah, kemudian mengajak-ajak untuk tidak taat kepada Allah. Setelah Allah Azza wa Jalla memperbagi bumi ini dengan apa? Diutusnya para rasul. Yang jelas diutusnya para rasul adalah untuk menyampaikan syariat, memberantas kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, ya, dan bahkan kemaksiatan. Kemudian semuanya supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taatnya mereka kepada Allah, maka datanglah kesejahteraan yang Allah berikan dari langit dan bumi. Kemudian fa inna ibadatu lillah, sesungguhnya beribadah kepada selain Allah, wa da'wa ila ghairihi, dan berdakwah kepada selainnya, wa syirk bihi, kemudian syirik kepadanya, wa a'dhamu fasadil fil ardi, itu adalah merupakan kerusakan di bumi yang paling besar. Ini beribadah kepada selain Allah, itu syirik. Wa da'wa ila ghairihi, bisa berdoa kepada selainnya, bisa mengajak-ajak berdakwah kepada selainnya, dan juga syirik kepadanya, itu adalah a'dhamu fasadin fil ardi. Jadi wasyirku bihi wa a'dhamu fasadin fil ardi. Kemudian kesyirikan adalah merupakan kerusakan yang terbesar di muka bumi ini. Bal fasadul ardi fil haqiqah, bahkan kerusakan di bumi secara hakikinya adalah innama huwa bisyirki wa mukhalafati amrih, tidak lain dengan kesyirikan dan karena menyelisih kepada perintahnya, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi kerusakan terbesar di muka bumi adalah asyirku billah. Karena maka sebagian ulama salaf atau banyak di antara ulama salaf yang mengatakan bahwa al-fitnatu fil ardi asyirku, fitnah di bumi ini adalah kesyirikan. Dulu kayaknya kita pernah menyampaikan penjelasan ini, bahwa fitnah di bumi adalah kesyirikan. Padahal kita tahu yang namanya fitnah di bumi amat banyak. Ya, fitnah kan amat banyak. Kalian silakan kalian lihat dalam beberapa ayat. Jadi apa namanya? Kesyirikan fitnah, kekufuran fitnah, kebid'ahan fitnah. Bahkan kemudian istri bisa jadi fitnah, anak bisa jadi fitnah. Sekian banyak fitnah di bumi ini. Tapi kemudian ulama menyebutnya secara mutlak, al-fitnatu fil ardi asyirku. Fitnah di bumi adalah kesyirikan. Ya. Walau fitnah banyak, tapi kenapa yang disebutkan cuma syirik di sini? Karena memang syirik itu adalah dikatakan fitnah terbesar. Fitnah yang terbesar. Ya. Di antaranya adalah Al-Quran menyatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat dibandingkan pembunuhan. Ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, al-fitnah di sini adalah apa? Adalah as-saddu an sabilih. Kemudian asyirku bihi, menghalangi jalan Allah azza wajalla. Kemudian berbuat syirik kepadanya. Itu adalah yang dimaksud dengan al-fitnah asyaddu minal qatl. Jadi menghalangi jalan Allah azza wajalla, berbuat syirik kepadanya, itu asyaddu minal qatl, lebih dahsyat dibandingkan pembunuhan. Padahal kita tahu membunuh dosa besar. Ya. Tetapi syirik lebih besar daripada itu semuanya. Maksudnya daripada dosa-dosa besar yang lain. Dosa besar kan banyak, di antaranya adalah dosa membunuh, berzina, mencuri, minum dan lain sebagainya. Yang disebut kabair. Tapi syirik akbar minha. Syirik lebih besar daripada semuanya. Ya. Karena syirik memang lebih berbahaya. Karena maka Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah anhu sudah sering kita sebutkan dulu ketika menjelaskan tentang syirk fil khauf, bahwa karena bahaya syirik ini, kemudian Imam Muhammad dalam bab al-khauf min asyirki, bab wajibnya kita punya rasa takut kepada kesyirikan. Bab ketiga ya. Kalau salah bab ketiga. Dalam kita berdoa. Babul hafina syirki. Padahal beliau adalah imam. Termasuk imam. Ahlu ta'ahid. Tapi kenapa beliau kemudian menjelaskan wajibnya kita takut kepada kesyirikan. Padahal beliau adalah imam. Bahkan Ibrahim alaihissalam sebagai imamul khurafa. Ya. Bapaknya para ahlu ta'ahid. Ternyata juga beliau dalam keadaan ada rasa khawatir. Terbukti beliau sampai berdoa kepada Rasulullah. Di mana beliau menyatakan bahwa Rabbi ya Allah Rabb kami, selamatkanlah kami dan anak keturunan kami dari kesyirikan. Kenapa? innahunna adlalna katsir minan nas. Sebab syirik itu atau berhala-berhala itu adalah menyesatkan sekian banyak umat manusia. Adlalna katsir minan nas. Jadi kesyirikan ternyata banyak menyesatkan umat manusia. Kalau kebid'ahan, maksudnya kalau kemaksiatan, ya, misalnya di kampung antum ada kemaksiatan apa, ada pencurian, kemudian malam-malam masalah ada orang teriak-teriak pencuri, terus segera semuanya pada keluar mencari pencuri, mana pencurinya, sepakat untuk mengingkarinya, ya, bahkan mungkin akan menangkapnya dan kalau ditangkap mungkin akan digebukin, bahkan kalau boleh dibunuh. Rakyat dengan apa masyarakat biasa seperti ini. Karena apa? Mencuri adalah dosa besar. Ya. Itu pula mungkin kalau ada perzinahan. Itu pula mungkin kalau ada apalagi pembunuhan. Sudah rame-rame orang mengingkarinya. Tapi ketika ada sebuah pohon di satu tempat yang tiap saat didatangi oleh para apa namanya ya yang punya etikot, pohon itu punya barokah, maka bersemedi di situ. Membakar kemenyan di situ, menabur sesaji di situ, atau bunga di situ. Di kampung itu tidak ada yang mengingkarinya. Ya, di kampung itu tidak ada yang mengingkarinya. Terjadi di kampung Anas seperti itu. Hah? Saya di rumah-rumah atau di kampung antum juga sama. Atau bahkan kadang-kadang malah dilestarikan itu kan, dilindungi. Kan. Dilindungi. Ini apa seperti serandil itu kan. Dilindungi, bukan. Malah ada juru kuncinya, ada tata tertibnya di situ. Karena apa? Ya tidak tahu bahayanya. Padahal itu lebih berbahaya. Ini menjelaskan syirik itu lebih berbahaya dibandingkan apa pencurian, daripada apa perzinahan. Sebab pencurian semuanya mengingkari, perzinahan semuanya mengingkari. Walaupun ahlu maksiat dia mengingkarinya. Ya. Minum sama, semua mengingkarinya. Tapi syirik siapa yang mengingkari? Jarang. Nah, ini bahaya kesyirikan. Dulu kita pernah menggambarkan sekarang kalau terjadi sedekah laut masalah. Sekali satu acara sedekah laut yang terlibat kesyirikan berapa? Panitianya berapa? Ya, yang kemudian ditarik iruan itu berapa ratus orang atau ribu orang. Yang mereka mungkin bermacam-macam. Ada yang mendukung, kalau yang mendukung ini ya ikut kena bahaya. Ya. Ikut mengiyakan, ikut mendukung, ikut meramaikan. Kemudian yang hadir, ikut menyaksikan. Berapa? Yang menyaksikan itu ada mungkin yang mengingkari, ada yang mungkin ikut mendukung, ada yang menerima, ada yang tawakuf. Bermacam-macam. Karena fitnah. Atau yang baca di koran, barangkali membaca adanya sedekah laut di Cilacap pada Talsian itu maunya apa? Kan yang baca berapa ribu orang. Mereka ada yang kena fitnah otomatis. Satu kali terjadi kesyirikan, dia kena fitnah sekian banyak manusia. Ini bahaya kesyirikan. Ya. Karena maka, Rabbi innahunna adlana katsir minan nas. Doa Ibrahim kepada Allah SWT. Ya Allah, sungguh berhala-berhala itu, maksudnya dari kesyirikan itu adalah apa? Adlana katsir minan nas. Telah menyesatkan umat manusia. Atau kebanyakan umat manusia. Karena maka dikatakan bal fasadul ardi fil haqiqah, bahkan kerusakan di bumi itu secara hakikinya adalah inna ma huwa bisyirki wa mukhalafati amri, tidak lain adalah dengan kesyirikan, dengan menyelisih perintahnya. Fasyirku wa da'wa ila ghairillah, maka syirik dan berdakwah kepada selain Allah, iqamati ma'budin ghairihi, dan kemudian mendirikan sesembahan selain Allah. Wa muta'in muttabi' ghairi rasul. Wa muta', kemudian menjadikan yang ditaati, yang diikuti selain rasul. Sallam huwa a'dhamu fasadin fil ardi, itu adalah merupakan kerusakan yang terbesar atau yang paling besar yang ada di muka bumi ini. Jadi sumber petaka itu adalah asyirku wal bid'ah. Mudahnya seperti itu. Asyirku wal bid'ah. Syirikan dan kebid'ahan. Itu adalah menjadi sumber kerusakan terbesar. Kemaksiatan termasuk. Tapi lebih besar lagi adalah apa? Kesyirikan dan kebid'ahan. Sebab kalau kita melihat peringkat-peringkat dosa yang dijelas oleh para ulama atau Imam Al-Qayyim dalam kitab I'lamul Maqin, ya. Di antaranya beliau memberikan urutan-urutan dosa atau dalam Madahil Syaitan, tempat masuknya setan, jadi perangkap-perangkap setan lah barangkali maknanya, bahwa target terbesar dari iblis untuk menyesatkan manusia adalah ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Di bawah itu kemudian kebid'ahan, di bawah itu kemudian apa? Al-kabair, dosa-dosa besar. Di bawah itu kemudian apa? As-sa'ir, dosa-dosa kecil. Kemudian di bawah itu adalah apa? Al-mahdulat dan seterusnya. Ternyata terbesarnya adalah apa? Al-kufru wa syirik. Ya. Ini target iblis. Jadi syirik. Kemudian di bawahnya apa? Al-bid'ah, kebid'ahan. Di bawahnya lagi bawah apa? Baru al-kabair. Ya. Jadi kalau itu maka sumber kerusakan yang terbesar adalah asyirku wal bid'atu. Kemudian wala solaha laha wala li ahliha illa bi ayakunallaha bi ayakunallahu wahdahu wal ma'bud al muta' wad da'wa lahu la lighrihi. Kemudian wala solah laha, maka tidak ada dan tidak ada kebaikan laha di bumi itu. Wali ahliya dan bagi penduduk bumi. Illa biayakunallah. Kecuali dengan menjadikan Allah wahdah. Satu-satunya. Wal ma'bud. Dialah zat yang satu-satunya wajib diibadai. Disembah. Al-mudok yang ditaati. Wadda'walahu. Lali'uri. Dan berdoa ya hanya kepadanya. Bukan kepada yang lainnya. Ya. Jadi kata beliau rahimahullah ta'ala di sini, tidak akan ada kemaslahatan di bumi itu. Dan juga penduduk di bumi itu. Kecuali menjadikan Allah satu-satunya sebagai zat yang berhak dibadai. Satu-satunya zat yang wajib ditaati. Ya. Dan satu-satunya zat yang wajib kita berdoa hanya kepadanya. Berdakwah kepadanya dan berdoa kepadanya. Bukan kepada yang lainnya. Wa ta'ah wal ittiba' li rasulillah laisa illa. Kemudian taat dan ittiba' kepada rasulnya laisa illa, tidak lain. Ya. Jadi taat dan ittiba'nya ya hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada yang lainnya. Wa iruhu innama tajibu ta'atuhu. Selainnya, selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama tajibu ta'atuhu, tidak lain, wajib ditaatinya itu idza amara bi ta'ati rasul. Ketika memerintahkan untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama tajibu ta'atuhu, tidak lain wajib ditaatinya. Itu para ulama di antaranya adalah idza amara bi ta'ati Rasul, kalau memerintahkan taat kepada Rasulnya. Idza amara bi ma'siyatihi, ketika memerintahkan untuk bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khilafi syariati, dan memerintahkan untuk menyelisih syariatnya. Fala sama wa la ta'ata, maka tidak ada istilah sami'na wa ta'ana. Ya. Tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Innama ta'ah fil ma'ruf. Tidak lain yang namanya ketaatan adalah fil ma'ruf, dalam hal yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, telah jelas. Ya. Kira ini perkara yang sudah sering disampaikan. Tidak perlu banyak mengulas. Jadi selain Rasul sallam, entah itu ulama-nya, entah itu umara-nya, ya. Kan dalam ayatnya yulidna amanu atiullahi wa ati rasul walil amri minkum. Atiullahi wa ati rasul, jelas mutlak ketaatan kepada Allah, mutlak pula ketaatan kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walil amri minkum, para ulama memberikan tafsir, ada dua tafsir. Semuanya diterima. Iyalah ulul amri adalah satu umara, kedua adalah ulama. Atau dibalik, ulul amri minkum adalah satu ulamanya, dua umara. Ya, bisa dilihat dari sekian banyak tafsir. Sudah sering disampaikan pula penjelasan ayat ini. Nah, kemudian yang patut kita ingat, Syekh Shalsawi rahimahullah ta'ala di antaranya beliau menjelaskan, ketika Allah memerintahkan kepada ulul amri minkum hanya pakai wawu ataf, ya, tidak mengulang fiilnya. Ini nahu pak, nahu, dan juga mungkin ada tinjauan balaghahnya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Kepada Allah, atiullah, kalimat atiu, perintahnya disampaikan. Kepada Rasul, wa atiur rasul, kalimat perintahnya atiu, disebutkan lagi. Atiullaha wa atiur rasul. Kemudian ketika menyebut ulul amri minkum, tidak mengulang kalimat atiu. Kenapa? Tinjuan dari beliau, Imam Nasir Asadir rahmatullahi alaihi. Ini termasuk kedalaman ulama dalam memahami ayat atau dalam juga bahasa Arab. Ya. Ini saya faktor inilah, dengan dihilangkannya fi'il atau tidak diulangnya fi'il, tetapi hanya cukup dengan menggunakan wawu ataf. Ini saya inilah yang menjadi rahasia. Sir, kata beliau. Rahasia bahwa kalau ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya adalah mutlak sifatnya. Mutlak tanpa reservasi. Tanpa pertanyaannya, tanpa apa ada kilah dan sebagainya, pokoknya mutlak, tidak ada tawar menawar, tidak ada tinjuan bermacam-macam. Kalau perintah Allah Rasul mutlak sifatnya. Tetapi kalau kepada ulul amri minkum, dengan tidak diulangnya fil, inilah nisa yang mengharuskan atau yang menyebabkan bahwa ketaatan kepada ulul amri minkum adalah muqayyad atau muqayyadah, dengan syarat. Syaratnya apa? Ketika ulul amri minkum memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf. Ya. Itu yang wajib taat. Tapi ketika perintahnya kepada kemaksiatan, la ta'atni mahlukin fi ma'asudahalik. Sebab ulul amri minkum tidak maksum. Ya umara tidak maksum. Ulama juga tidak ada yang maksum. Yang bisa jadi terjatuh ke dalam kesalahan. Ya. Karena maka ketaatannya tidak bersifat mutlak. Ini kalau kepada selain Ar-Rasul. Jadi kepada selainnya, selain Ar-Rasul, wajib taat apabila memerintahkan untuk taat kepada Ar-Rasul. Tetapi bila memerintahkan kepada yang lain, kepada kemaksiatan masalah, adalah tidak ada istilah sami'na wa ta'ana. Kemudian, seterusnya, karena waktu mepit. Wa man tadabbara ahwalal alam wajada kulla salahin fil ardi fasababuhu tauhidullahi wa ibadatuhu wa ta'atu rasulih wa kullu syarrin wa kullu syarrin fil alam wa fitnatan wa fitnatin ya wa kullu syarrin fil alam wa fitnatin wa bala'in wa qahtin wa tasliti aduwin wa ridalik fasababu mukhalafati rasulihi wa da'wah ila rillahi wa rasulih. Kemudian kata beliau seterusnya, wa man tadabbaru ahwal alam, dan barang siapa yang memetadaburi, apa tadabur, merenungi, memahami, memikirkan sejarah yang ada, ahwalul alam, keadaan dunia pada umumnya. Jadi kalau ada orang yang memahami, kemudian membaca sejarah, membaca keadaan-keadaan yang terjadi di alam semesta ini, di muka bumi ini, dari umat ke umat. Wajada kulla solahin, maka pasti dia akan mendapatkan kulla solah, setiap kebaikan, setiap kemaslahatan. Fil ardi, di muka bumi ini, fasababuhu, maka sebabnya adalah tauhidullah. Sebabnya tauhidullah. Wa ibadatuhu, kemudian beribadah hanya kepadanya. Wa ta'atu rasulih, kemudian taat pada rasulnya. Ya, jadi ini perwujudan apa? Perwujudan dua syahadat. Jadi kalau orang paham syahadat, kemudian mewujudkan dengan sebaik-baiknya, sudahlah. Sejahtera hidupnya. Ya. Tidak berarti nanti tidak ada ujian. Walaupun ada ujian, dia tetap akan mendapatkan kebaikan. Jadi, barang siapa yang mau mentadaburi keadaan dunia pada umumnya, mungkin dari umat ke umat, dari zaman ke zaman, maka pasti dia akan mendapatkan setiap kebaikan yang terjadi di muka bumi itu. Sebabnya adalah tauhidullah. Dan beribadah hanya kepadanya, taat kepada Rasulnya. Sudah. Ini memahami dan melaksanakan dua kalimat syahadat. Ini intinya itu. Syahadat yang pertama adalah arahnya untuk bertauhid kepada Rasulullah. Syahadat kedua adalah tauhidul mutaba'ah, ya, al-ittiba'. Kemudian sebaliknya, wa kullu syarrin fil alam. Dan dia akan mendapatkan setiap keburukan fil alam, di alam semesta ini, di muka bumi ini. Wa fitnatan, dan segala fitnah, wa bala. Kullu syarrin fil alam wa fitnatin, ya, wa fitnatin. Dan juga akan mendapatkan setiap fitnah, wa bala, setiap bala yang menimpa, wa qahtin, apa, tertahannya hujan, kemarau panjang, sehingga terjadi kerusakan di bumi ini, qaht, wa tasliti aduwin, kemudian dikuasakannya musuh kepada kaum muslimin, ya, kaum muslimin sampai dikuasai musuh, walaupun dia kafir, sampai kemudian Allah takdirkan menguasai kaum muslimin. Wahidalik, dan yang lainnya, fasababu, sebabnya adalah mukhalafatu rasulih, karena menyelisih rasulnya. Wadda'wa ilahirillah, kemudian berdakwah kepada selain Allah dan berdakwah kepada selain rasulnya. Nah, jadi para siapa yang muntadawi keadaan alam sebagai sumber kebaikan tauhidullah, beribadah hanya kepadanya, taat kepada rasulnya, itu sudah jelas. Sebaliknya, dia akan mendapatkan pula bahwa yang menyebabkan datangnya kerusakan adalah apa? Adalah karena syiriknya kepada Allah SWT, karena kemaksiatannya kepada Allah SWT. Di sini adalah mukhalafatu rasulih, ya, menyelisih perintah rasulnya. Jadi dia akan mendapatkan setiap kejelekan yang terjadi di muka bumi ini. Fitnah yang menimpa, balak yang menimpa, wakaf. Khat itu apa? Jadi terjadinya kemarau panjang itu cara. Ditahannya hujan, jadi terjadi kemarau panjang. Wataslit adu, dikuasakannya kepada musuh. Jadi maksudnya adalah apa? Kemudian sampai dikuasai musuh. Ya. Muslim, pada sunat. Tapi kemudian kenapa? Justru dikuasai oleh orang-orang kafir, musuhnya. Sebabnya apa? Mukhalafatu rasulih. Menyisihi pintu rasulnya. Berdakwah bukan kepada Allah. Berdakwah bukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga umat ini jatuh ke dalam sekian banyak penyimpangan, sekian banyak mungkin kekufuran, mungkin kesyirikan, mungkin kebid'an, dan bahkan kemaksiatan itu amat banyak. Itu yang menjadi penyebab datangnya kerusakan di muka bumi ini. Jadi kula syarrin fil alam. Ya. Wa kulla fitnatin, wa kulla bala'in, wa kulla qahtin, wa kulla tasliti aduwin. Semuanya disebabkan karena apa? Karena menyelisih Rasulullah SAW, dan karena berdakwahnya bukan berdakwah kepada Allah, berdakwahnya bukan kepada ajaran Rasulullah SAW. Ini yang menjadi penyebab datangnya kerusakan di muka bumi ini. Ini ucapan Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Yang kemudian ada beberapa kalimat yang belum dikutip di situ. Nah, terusnya sama persis dengannya dalam tafsir. Wa man tadabbara hadza haqqa tadabbur, sebagai penutup. Dan barang siapa yang tadabbara hadza, merenungi perkara ini, ya, haqqa tadabbur, dengan sebaik-baiknya, memahami dengan sepaham-pahamnya, dengan sebenar-benarnya, wa ta'ammal ahwalal alam, kemudian merenungi, memahami keadaan dunia ini pada umumnya. Mundu qoma ilal an, semenjak tegaknya bumi ini sampai sekarang. Wila an yarisallahu al-ardha, sampai dengan Allah mewariskan bumi ini, ha, kepada manusia, wa man 'alaiha, dan kepada siapa saja. Wajada hadzal amru kadzalik, dia pasti akan mendapatkan perkara ini seperti itu. Seperti itu apa? Bahwa sebagai sumber kemaslahatan di muka bumi adalah apa? Tauhidullah wa ta'atu rasulih. Ya. Sebaliknya, sebagai penyebab kerusakan terbesar adalah apa? Asyirku billah, kemudian wa da'wa ila ghairi rasulih. Ini. Atau ta'ati ghairi rasulih. Asyirku billah wa ta'atu ghairi rasulih. Assalamualaikum. Ini kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam bisa anda melihat dalam kitab beliau yang dikutip dalam kitab Al-Isyad Tada'i, kemudian juga Dalam tafsir Al-Qayyim juga kalimatnya sama persis. Ya, kalau dalam tafsir sedang menjelaskan ayat wala tufsitu fil ardi ba'da islahiha. Ya, ini kalau nggak salah di surah Al-A'raf ayat 56 kayak ada, atau di surah Al-A'raf ayat 85 ada mungkin. Allah alam. Antum silakan lihat. Mungkin itu sementara yang kita sampaikan karena waktu sudah 5:30. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan secara singkat, mudah-mudahan bisa diambil faedah, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang taatnya hanya kepada Allah dan Rasulnya, dan kemudian meninggalkan berbagai macam kesyirikan, berbagai macam kebid'ahan, dan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan tergolong orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa, sehingga kita akan selalu mendapat kemudahan dalam kehidupan dunia sampai akhiratnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala Muhammad wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.